Wanita kelahiran, wahyu dari ilahi. Sinar lembut wajahmu, penyeri alam ini. Engkaulah permata ibunda kami semua. Wafatnya Rasulullah, pilu menyelubungi, tambah menerimanya sehingga engkau kembali. Cahaya kau purnama menyinari makhluk dunia. Sinar lembut wajahmu, penyeri alam.